Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tawahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Dumateng ngarsanipun para rawuh Bapak Ibu ingkang minulya, Bapak Sekcam, Pak Polisi, siap dan Bapak anggota dewan yang terhormat Gus Bombong, calon Bupati Sragen Gus Jogo. Wabil khusus para kiai ulama rahimakumullah wonten kesupen rencang-rencang hadroh ingkang seragame anyar. Mugi-mugi lunas kabeh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten dalu menika kula panjenengan sami saged pinanggihan makempal nyawiji wonten ing mriki majelis. Mboten kok mergo kula panjenengan sami wong apik niku sakjanjane mboten. Ning napa kula panjenengan sami saged kumpul teng mriki mergo kula panjenengan sami pinaringan hidayah lan inayahipun Allah Subhanahu wa taala. Buktine napa wong Islam niku kathah, ning ora kabeh wong Islam gelem diajak ngaji. Kula yakin sing rawuh niki kabeh agamane KTP-ne Islam. Sing KTP-ne Islam kula dongake mlebu surga. Amin. KTP-ne. Lah wong iki mungkin dhisik to nggih. Niki malah enten ado-ado saking para penggede-penggede niku akan ada usulan bilih kolom agama dalam KTP ajeng dihapus. Pak Sekcam wonge sing pundi? Tak takon. Oh, jenengan Pak Sekcam. Pak Sekcam setuju napa mboten kolom agama dalam KTP dihapus? Mboten setuju nggih. Sing bentuke Sekcame kaya ngene ora setuju. Padha Pak Sekcam, kula ora setuju. Lah kolom agama dalam KTP dihapus niku lak kacau ngendikane diskriminasi HAM. Saniki lak kula mati ning dalan ditemu wong kurang kenal kalih kula. Kae sakjanjane miftah agamane Islam apa ora niku sing didelok pertama kali lak KTP ne. Nggih napa mboten? Lah umpama kula wong Islam ditemu wong Nasrani, dikira kula agamane Kristen. Lah kula diopeni matine cara wong Nasrani lak cilok kok kula. Diwenehi jas kanggo dasi. Lah mosok wong mati kaya anggota dewan yang terhormat iki. Kabutuhan niku. Nomor kali, yen Bapak Ibu ngersake tindak haji Mekah Madinah, syarat pertama niku sing didelok KTP ini kudu Islam. Maka kenapa Mekah Madinah itu disebut tanah haram? Mergo Mekah Madinah niku haram mungguwe orang di luar Islam. Mlebu Mekah Madinah nggih kudu Islam. Yen jenengan mlebu Mekah Madinah mboten Islam ra iso mlebu. Lah kalau agama dihapus, niteni jenengan wong Islam napa mboten lah ra ngerti. Mila kula secara pribadi mboten setuju pilih kolom agama dalam KTP dihapus. Ning yang sing dihapus niku kolom kawin atau belum kawin, kula setuju. Ibu-ibu setuju mboten? Mboten. Bapak-bapak setuju? Janjane kula niku nggih pengin melu-melu kaya abah. Niate ana ning ora wani. Kula Jumatan kalih anak kula mulih tak takoni, "Dik, mau ngrungokke khotbah Jumat ora?" Mirengke, "Bah, isine bab apa? Bab hormat kalih tiyang sepuh." Tak takoni anak kula, "Sing kudu dihormati sapa?" "Setunggal ibu, nomor kalih ibu, nomor tiga ibu, nomor papat." Bapak piro le? Setunggal ibu e tiga. Berarti bapak siji ibu e tiga. Orang ngomong, kono maturo ibumu. Dugi dalem bojo kula lagi masak rajang-rajang terong anak kula matur, "Bun, bun, jarene Pak Kiai teng masjid wau bapak siji ibuke tiga." Kok kula mboten, bojo kula ora kalah pinter. "Dek, ini namanya apa?" "Terong." "Jumlahnya berapa?" "Satu." "Kalau terong satu pengen dimakan orang tiga caranya gimana?" "Ya dipotong-potong, Bun." "Kono ngomong abahmu ora sedo." Tengah remuk. Pisane loro rek ra umum. Lah, awake dhewe dalu niki saged kumpul teng mriki. Niki mboten mergo wong apik. Kiai niku ketok apik mergo basae ditutupi kalih Gusti Allah. Kiai niku ketok pinter mergo bodhone ditutupi kalih Gusti Allah. Jenengan niku ketok mulya mergo eleke regete niku ditutupi kalih Gusti Allah. Begitu eleke dibuka kalih Gusti Allah, awake dhewe niki kabeh jijiki kok. Mila ibu bapak kula njenengan sakit kumpul teng mriki mergo mboten wong apik ning mergo hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Mila senajan to wong kampung mriki wong Islam niku kathah, ning ora kabeh wong Islam gelem mangkat ngaji. Diundang pengajian kakean alasan sing ibu-ibu seragame rong garing lah. Ibu-ibu niku lak nganggo pakaian lak kudu matching kowe. Ini roke batik, bajune batik, jilbabe batik, pupure batik. Wong itu sami kelak modelnya pengajian nanti nih. Mangkat ngaji lah ini digempol, bedak FIFA nomor 4. Karungan regane 5.000. Sewu. Kayak lumrah wong budake kayak parutan genteng. Sewu bu nggih. Jadi niki hidayah pun Allah. Mulai haji umpamane diwene undangan pengajian, kok ndelalah ora diwene gelar H. Ora gelem mangkat. Haji ora diceluk H. Padahal nyuwun saya wong mangkat haji niku mboten tuku gelar H. Wis sapa iku kan sore jenenge sapa? Sapa? Hartono. Sesuk Pak Hartono niku tindak haji ora kok kondur kudu diwenehi ha mboten. Miturut Imam Al-Ghazali ciri-ciri mabrur niku napa? Satu, tidak gampang ngumbar gelar haji. Dadi ora kudu kondur haji jenengmu sapa kula? Haji Hartono. Gaya banget kami. Mila didongake esuk iki sing nembe haji iki Pak Sinten iki? Pak Sudi Hartono, yo ora kudu diceluk haji. Lah ana wong liya nyeluk haji monggone lak ngenalke aja haji. Namine jeneng kula Haji Muji. Amane. Wong yo ana iki. Yo melu guyu. Ora kudu. Lah wong kondur haji njaluk diceluk haji niku mboten mabrur ning hajinya niku. Jadi ciri mabrur niku nggih ora kudu diceluk ha. Nomor kali ciri-ciri mabrur niku ora kudu ngumbar atribut haji. Ora kok kondur haji kudu nganggo kopiah putih, ora kok kondur haji kudu nganggo jubah. Ya nyuwun sewu, napa teng Arab niku nganggo jubah wong Indonesia mboten? Karena secara geografis beda. Teng Arab niku panas, ngilang nganggo jubah ben isis. Lah wong jenengan teng mriki gaweane tandur kok nganggo jubah. Ora pas. Napa umpamane gaweane becak kok nganggo jubah, narik rem iso salah. Wah. Jadi orang kudu nganggo jubah, orang kudu nganggo kopiah putih, orang kudu nganggo macam-macam. Mila lak kula nyandang niku sing paling cocok munggo kula nggih kaya abah niku. Kaosan, katokan, orang nganggo sandal. Lha mosok rokan iki pripun njenengan? Ora kudu kiai niku nganggo ubel-ubel niku. Lah bahasane Gus Bomong kaya sprit muntruk. Ora kudu. Gelar haji itu boleh dipakai untuk melindungi diri dari kemaksiatan. Umpamane, kula mlaku-mlaku kali Pak Muji teng Malioboro, Yogya. Lah, belok nang ngendi ketemu market lower Pasar Kembang. Sarkem-sarkem. Kok teng mriku diawe-awe cewek. Mas ini dong, Pak Muji boleh mengatakan sorry Mbak, aku haji. Orang kok diawe, Mas ini dong, oke, sorry. Gitu dan kalau untuk melindungi diri dari kemaksiatan boleh. Umpamane meneh teng Kota Sragen nonton bioskop, Pak Hartono ngajak kula nonton film. Dugi jero bioskop, Pak Hartono ngendikan, "Gus, yuk nonton Dewi Persik." Kula jawab Pak Hartono, awake dhewe iki haji ora oleh nonton Dewi Persik, mbok Julia Perez wae. Ila mugi-mugi bejang Pak Sudi Hartono saha Ibu pinaringan haji mabrur mabrurok. Ora kudu diceluk haji. Ngene Allah Mbah. Amin. Sing kok bakti rupane kaya Jokowi iki. Kawe dua. Wong-wong kaya yang subur. Kula yakin wong kampung mriki niki sing Islam kathah ning ora kabeh seneng ngaji. Ngene kuwi diundang pengajian kakean alasan. Nek lak tanggane nanggap jatilan. Jatilan iki napa jenenge? Tokek. Apa? Tokek. Oh, cokek. Cokek. Diundang pengajian kakean alasan. Ning lak ana cokek ngene tanggane ora diundang mawon mangkat. Nggih napa mboten? Nggih. Yeah. Kamangka cokek niku lak ngundang demit. Kok sing teko jenengan? Berarti jenengan kaya demit. Kaya kamu jago kaya ini berapa kok? Kaya kula nembe ziarah ning makame Gus Anis. Diparani karo wong dionek-onekke. Oh, kiai rada pokok ku. Kula Jawa cangkemmu atos. Kowe ngapa kok kang rada pokok? Wong mati kok diziarahi, ora bakal ngerti, wong mati kok didongake ora bakal krasa. Kula mau meneng mawon, kula jawab akhire, "Wes, aku tak ngrampungke dongaku, kowe aja minggat dhisik urusanmu rung rampung." Nek rung kira mbudhe kondro. Begitu rampung tak parani. Kowe mau ngomong apa? Kiai rada pokok. Kowe mau alasane apa? Wong mati kuwi diparani ora bakal ngerti, didongake ora bakal krasa. Kowe duwe sedulur sing mati ning kene ora? Gadah, sinten bapak kula, makame pun di laniku. Oh iki makame bapakmu nggih. Nyuwun sewu nggih. Kula tak ngising teng dhuwure makame bapak njenengan. Nesu-nesu. Yang jenengan ngisingi makam bapak kula berarti jenengan ngene bapak kula. Lho sing kandha sapa? Jarine wong mati diparani orang ngerti didongake ora krasa. Berarti diisingi yo ora krasa. Oh diar kowe ya. Bu, Milo senajan to dalu menika kathah kursine sing kosong kula malah seneng. Lah bahasane Abah Sarip niku barang niku yen titik berarti longko. Yen longko niku berarti napa? Larang. Kok ibu-ibu mriki sak kampung sing wong Islam niku kathah kok sing ngaji mung titik ora apa-apa. Berarti jenengan barang longko, yang longko niku berarti antik, yang antik regane larah. Berarti ibu-ibu mriki regane piro? Mila kula seneng awake dhewe niki wong Islam sing urip ning tanah Jawa. Kula tak cerita kali jenengan. Suku niku sing paling apik niku mboten Arab. Dadi ndo bahasa begini. Kemarin Robitoh Alawiyah itu mengatakan Habib Zain bahwa novel Ba Mukmin itu bukan Habib. Gobloke wong Jawa niku saben wong irunge mancung jenggote dawa dikira Habib. Wong Jawa niku duwe jenggot lan duwe kumis jenenge wedhus. Hartono wedhus. Ora kabeh wong Arab niku habib. Kula nanti ngejak umroh jamaah dugi Madinah. Begitu dugi Madinah niku bengok, "Wah, kok wong kene habib kabeh?" Mergo rupane Arab kabeh. Munggo kula nyuwun sewu, wong Jawa niku luwih ampuh tinimbang wong Arab. Buktine kathah wong Jawa sing jenenge Arab, ora ana wong Arab sing jenenge Jawa. Wong Jawa jenenge Miftah, wong Jawa jenenge Ahmad, wong Jawa jenenge Muhammad, ora ana wong Arab kok jenenge Hartono. Panulis anyar niku, manis muka ismi Habib Hartono. Iso wong Arab tapi mboten nasabe Kanjeng Nabi Abu Jahal. Senajan to Arab, mila keturunane Kanjeng Nabi niku namine Sayyid. Yen Habib niku mesti Sayyid, tapi yen Sayyid ora mesti Habib. Kula niku nate, ora kabeh Sayyid niku wong apik mboten. Kula niku nate teng Jakarta bareng kali Sayyid ngakune keturunane Kanjeng Nabi. Kulo ajak Jumatan ora gelem mangkat, diajak salat jarene musafir, nguyuh ora cewek. Ngakune Sayyid kok nguyuh malah sangune obat, napa obat abet kene kok. Ki opo? Lah cara Pak Muji sangune ilmu tutul. Wah, tutul-tutul ke tiang listrik. Menawi wonten Al-Qur'an mereka dipun sebataken walakot karomna bani Adam, yang dimuliakan oleh Allah niku bani Adam. Wong Arab bani Adam awake dhewe wong sragen iki nggih bani Adam. Mila nikola Habib Rudi bin Yahya Pekalongan ngaji yen kula matur, kula niku hormat kali jenengan, Mbah. Mboten mergo jenengan Habib, ning mergo jenengan wong alim. Lamun sing aku Habib wonten dalan teng telecek. Jadi awakmu ki yo ora blabur ana wong Arab Habib. Ora kudu. Ana wong Arab keturunan Abu Jahal, Abu Lahab ya iso. Iki. Kalau mamu kaya wong susah kali. Ya biasa wae, jenengmu sapa? Mulyo, mulyo lah tak dongake panjang umur. Wong sak donya mati kowe urip dhewe. Jawa niku ampuh, bahkan menurut penelitian bahasa di dunia itu Pak Sekdam sing paling sugih niku bahasa Jawa. Kata bahasa Jawa sing ora ana bahasa Indonesia ne, ora ana bahasa Arab, ora ana bahasa Inggris. Contoh bahasa Jawa bandingin bahasa Indonesia. Kunduran truk. Bahasa Indonesia ne apa? Ora ana. Mak bedunduk. Ujung-ujung tetap sugih bahasa Jawa. Nah terawan perbandingan ini bahasa Inggris itu lah gampang nih. Bahasa Inggris jam clock, jam rusak clock. Nah terawan Pak, jatuh dalam bahasa Inggris itu cuma satu, fall. Fall in love, jatuh cinta. Tapi lah bahasa Jawa ini tergantung tibone ning ndi. Tibone ning ngarep jenenge jlungo. Tibone ning mburi jenenge goblaki, wonengan jenenge kebanting. Gowo niku bahasa Inggrisnya mung siji bring. Bahasa Jawa ini okay. Yang ngene iki jenenge nyangking, ngene iki jenenge ngempet, ngene iki jenenge mikul, ngene iki jenenge. Ora. Mangan bahasa Inggrisnya mung siji eat. Bahasa Jawa ini okay. Dahar, ngerti, mangan, madang, maham, badok, luntal, ngekek. komisi it, Pak Sekar it. Bahasa Jawa banget, Abah Sarif, dahan. Gus Bombong, Gus Joko, Nedi, Hartono, Badok. Awas lah, mikir kok apa yang bikin. Sing jelek, kula niku lak mangkat haji napa umroh. Blangkon kula niki lak ra tau tak cepat mesti kula nggo. Begitu pemeriksaan teng badan imigrasi, niku biasane Pak sing dipriksa mung loro, paspor kali identitas kula mboten. Paspor identitas kali niki lho blangkon. Wong Arab gumun delok blangkon niku. Dijaluk, "Pak, kula keke takon, mahada iki apa?" Kula jawab, kula bingung kok blangkon iki bahasa apa. Akhirnya kula jawab, hada blangkon. Ayo blangkon bahasa apa apa? Akhirnya wong Arab takon meneh, mahua blangkon. Blangkon itu apa? Huwa khususiyah min Yogyakarta. Spesial dari Jogja Solo. Akhirnya ditumak, tumak diambu. Yo kecuk. Aku dhewe ra tau ngambu dia. Goblok, goblok wong Arab. Akhirnya takokin ini, wama hada, ini apa? Kalau jawab, hada mondola. Akhirnya ini mondolan bahasa rapi apa? Orang mana mondolan jadi mondolan. Orang tetap juga bahasa Jawa. Dugi hotel, jamaah kalau saya ngotok apa, itu nyetel TV. Begitu nyetel TV. Neng Arab TV dong, tangannya diangkat, amin, amin. Ngerti deh saben bahasa Arab, niku dongo. Neng Arab TV, amin, amin. Bahasa kula dilan apa berita pemerkosaan. Gokok banget ini. Sugih bahasa Jawa. Ana wong Australia tidak ngen kula belajar ngaji. Kula suguh napa-napa adian mangan. Akhirnya kula suguh sayur bom kalih telo. Godhoke telo malah gelem mangan. Begitu makan sayur bom niku enak takon, what is this? Ini apa? Niku kula jawab, this is a bom. What is the meaning of bom? Bom itu apa? Kula jawab, bom is the young bamboo. Bom itu adalah bambu muda. Malah bom amazing, dahsyat. Bambu yang muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Apa berakoti kok? Ila Bapak Ibu, kula ora setuju. Kalau tolong agama dalam KTP niku dihapus, bener awake dhewe niki wong Islam sing manggon ning tanah Jawa. Utawa wong Jawa sing agamane Islam. Lah awake dhewe ngumpul mriki niki nggih nyuwun sewu. Wong Islam sing manggon ning tanah Jawa ya kudu ngerti budaya, menghargai anggah ungguh. Minola didelok sangka anggah ungguhe akhlake wong Jawa niku luwih apik tinimbang akhlake wong Arab. Estu niku. Wong Jawa niku disuguh urung dimanggake ora bakal dienggo, ora bakal dipangan, ora bakal diombe. Minola tak ombe ora dimanggake kok ngopo? Wong Jawa. Ngapa kok nggo sing nyuguh aku masak? Kok sing manggake wae cangkeme Hartono ya. Di menungsane mau. Ila Ibu Bapak, alhamdulillah kula panjenengan sami kok diwanehi eti ati entengan. Saged tindak pengajian dulu menika mugi-mugi ingkang rawuh kula donakne pinaringan berkah. Amin. Mugi-mugi dipuntebihaken saking mapinten-pinten musibah. Amin. Dipunparingi keluarga ingkang sakinah. Amin. Putra putri saleh-salehah. Amin. Rezeki ingkang kathah. Amin. Saged cepet tindak kagem Madinah. Amin. Sampai di Maraswan dumateng ngarsane pun Allah kan ni husnul khatimah. Amin. Ingkang tindak mriki atine susah mugi kundur sami bunga. Ingkang tindak mriki awake gerah mugi kundur sami waras. Ingkang tidak mriki utangi kata mugi kundur sami lunas. Amin. Amin Allah ma. Amin. Utangmu akeh lho. Dadi jadi sing bikin dikake abah malam Jumat pahing itu leres. Wong Indonesia niku rung merdeka, bukti ini apa? Sertifikat BPKB kabeh tasih teng bank kali penggadean. Kula ngaji teng kantor Bank Indonesia kula takon, Pak Bang. Wong Yogja kuwi sing diutang ning bank tahun 2013 jumlahe pinten? Selama tahun 2013 orang Jogja yang mempunyai tanggungan ke bank sebesar 6 triliun rupiah. Kula takon, wong Sragen pripun? Insya Allah Gus napa luwe parah. Dadi sing dingendikake abah niku leres Indonesia niku dereng merdeka. Mergo wong Indonesia niku yang duwe masalah keuangan sing dieling-eling mung loro. Siji sertifikat, loro BPKB. Lah cara anggota dewan siji meneh SK. Mila begitu dilantik SK-ne dilebokke bank. Termasuk SK-ne Pak Polisi. Biasanya wonten niku Pak Polisi. Niku sing kula aturke Polisi Yogja. Insyaallah nak mriki. Lebih-lebih lah sana ini lah jadi anggota DPR nombi dilantik terus ngeboke SK ini lho boten seraket bos apa nih? Boten itu namu Gus Bombong tok jajah liane nih kok bosok kabeh kok ngopo wong kula niki survei sak gon-gon DPR niku Pak Sekda begitu nopo gaji minus kok lha wis dipotong bank, dipotong partai dipotong romli, romli ini kusin dan rombongan liar jadi mergo, jadi DPR wis ra kenal karo rakyat akhirnya rakyatnya nagih di kantor DPR dijaluk duit kali rakyat mila dalu niki kula diutus kali abah ngareke Gus Bombong ora usah jaluk wong mriki teng Gus Bombong kali abah ora usah jaluk jenengan diteri kali abah abah mboten kersa dahar gajine Gus Bombong ora kolu. Wong tua kok mangan keringetnya anak orang mungkin tur duitnya apa wis atah Gus Bombong jadi dewan orang boleh gaji mila om Riki kula diutus kali abah ngandani Gus Bombong niki gaji ini Gus Bombong kula cekel kali abah keng masraki om Riki damel tambahan bangun musola Pak Polisi Pak Seka mang sekseni ini kilo DPR sing ngapit ini mungkin Pak Seka bagian marah-marah ketemu Riko oh kayak Gus Bombong gaji ini orang dipangan dia kayak rakyat kudune wonten niku. Lah niki dadi DPR mono sapi kaya ngene kok apa dadi bupati. Kada kok bupatimu ora apa-apa. Ila niki Gus Bombong mriki kula kancani nyerahke niki kagem Bapak mriki untuk nambah bangun musola apa napa terserah. Niki jumlahe kula ya ora ngerti. Kula mung butuh sekali abang monggo sesepuh mriki waton ora hartono ora apa-apa. Ini yang nampi ini ini saking abah AKT ini gaji ini Gus Bombong teng kampung menawi bangun musola bangun masjid apa-apa kayak ansar di sumbangnya teng kampung abah buatan kerso dahar gaji ini anak ini apa gue suki sipis apa sini? Oh ngancani dijawab riye dijawab oke apa dua langsung minggat lu jawab mik dijawab riye dan mungkin kalau matur kali apa usah mau jawabannya pak gitu kalau sabun kalau tapi mas kulo jumlahnya kalau nggak ngerti Gus Bombong ini dongaknya ini pelit banget dikaya dia orang dongak dongakin Gus Bombong dongakin pon pantes pantes kalau sih dongakin Gus Bombong ini ke piye sabun sabun sabun sabun sabun sabun sabun mangetung dhewe kali kanca-kanca niku kula ora kate jumlahe. Pak Sekda, saya mboten Pak Sekda mboten niku. Bu, umpama kabeh anggota dewan wonten niku jenengan romo napa mboten? Allah wingi ora mlebu Gus Bombong enggak. Oh, iya. Bu. Jalan. Bu. Jalan. Kudune pemimpin iki modele ngoten iku wae. Mila bola-bali niku abang ngendikake pemimpin teng donya niku sing apik mung siji. Sinten? Lurah Bodronoyo. Semar niku kula nate diskusi kali Pak Antos kali Pak Mantep. Tangane Semar niku mampirsane. Tangane Semar niku ana luru. Niki kula terjemahke saking bahasane Abah Salim. Dinggih diskusi kali Pak Antos kali Pak Mantep. Tangane Semar niku siji munggah wonten niki. Niki miturut Abah Salim ingkang dipun wastani hablum minallah mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Mila Abu Bakar begitu dilantik dari presiden, pertama kali yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku dilantik dari presiden disekseni karo Gusti Allah, dari pejabat diawasi karo Gusti Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Konsisten. Mila dari pejabat orang maling. Beda kalau pejabat saat ini begitu dilantik demi Allah. Quran dicekelin. Demi Allah. Saya akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban saya sebagai pemimpin. Bulan apa? Maling bondone rakyat. Mila pejabat-pejabat di Indonesia ini Pak Polisi. Orang kapok korupsi. Masalahnya apa? Dadi korupsi teng Indonesia niku begitu dijegal KPK langsung diwenehi bonus seluruh. Siji rompi anyar. Ya. Nggih. Bukan kantor KPK diwenehi rompi to, nggih. Nomor loro di syuting TV. Ada. Beda kali wong maling teng polsek sambung macan mriki umpamane. Oh, mlebu polsek kerane ditutupi. Lah napa irunge wis remek? Isin. Mila korupsi-korupsi ini salah bakal rampung. Apa Anas Urbaning Rum Nazaruddin Gayus Tambunan ning sing paling heboh iki Melinda Di. Melinda Di niku korupsi duit bank 16 miliar. Orang itu kalau korupsi, maka pasal yang dikenakan dua. Satu pidana umum, dua pidana khusus. Pidana khusus ini TPPU. Pencucian uang. Kalau kena pencucian uang nyuwun sewu, harus ada sita aset. Negara nyita aset Nazaruddin gampang, omah, lemah, mobil. Gayu Sambunan, omah, lemah, mobil. Sing paling repot niku nyita asete Melinda Di. Masalahe napa? Duwite kalih Melinda Di niku damel suntik payudara namine suntik Solikin. Silikon. Berarti kalau itu merupakan hasil korupsi, payudaranya harus disita oleh negara. Dan kalau sudah disita oleh negara, harus dilelang. Muji kalau harta lo melu lelang. Kayak pemimpin model apa jalan ini? Mila apa kan apa? Mila korupsi niku nyuwun saya dalam bahasa agama yang paling kondang niku namanya wong tomak. Jangankan pejabat pak, mbok kiai mawon ora bakal iso ngomong bener yang duwe rasa tomak. Al-alimu idza tomaa la yaqulul haq. Senajan to kiai duwe rasa tomak ora bakal ngomong bener. Mila yen njaluk pemilu niku nyuwun sewu kathah caleg nyedhaki kiai, kiai nyedhaki caleg. Napa caleg nyedhaki kiai? Mergo pengen dipilih kalih kiai lan jamaahe. Napa kiai nyedhaki caleg? Mergo kiai pengen nguntal amplope caleg. Kok begitu dari DPR kiai ne ora wani ngandani DPR wedi lak ora disangoni. Padahal kiai cedak pejabat, kudune wani ngandani pejabat. Ning kiai ne ora wani ngandani, soale napa wis diuntali amplop kalih pejabat. Niku ingkang dipun wastani samsat. Napa niku samsat sama-sama bangsa. Kira-kira ngendikane Abah niku pejabat niku lambangi nganggo dasi. Niki pelajaran kula nderek Abah taun 94 niku Abah ngendikake pejabat kuwi sangune dasi. Dasi kuwi bentuke kaya ilat. Mila sanggone pejabat niku gaweane menjilat. Watu kolu aspal diuntal. Mila Pak Sekam pengin slamet melu ngaji Pak Sekam. Tak dongake dadi sekda sesuk amin. Nembe didongake langsung udut kok. Pejabat nanti kabeh digilati niki wong. Lah niki dereng rampung, kudune ngerti pejabat sing gaweane menjilat bondone rakyat. Kiai ini wani ngandani ning nyatane mboten. Yen pejabat lambange nganggo dasi malah kiai lambange nganggo serban. Dadi dilatane pejabat ditampani karo serbane kiai. Lah padha-padha bajingane to. Mila kula rasake niku biyen pertama kali melu ngaji Abah niku rasane abot. Kowe kena dadi kiai, kowe kena ngaji. Lah kaya aku kuwi ora oleh nampa, ora oleh jaluk. Awakmu 101. Napa, Mbah? Wong sepi kuwi nemu ngompet diwene ra mesti nampa apa meneh jaluk utawa ngarani. Dadi ana critane. Kula niku taun 2007 wis dikontrak kali TV ning Jakarta namine La TV. La TV niku saiki TV One. Apa? Alah sok Inggris. Tulisane TV One kok. Harta naik gaya TV 4 TV One yo. Yo men kok kalau putih lah masalah buat lo. Kalau matur Abah jangan sawatan tanpa yang begitu niku Bah, lah kalau ngaji teng TV-TV pripun Bah? Abah jawab, kalau pengen jadi bosok-bosok kalau Ustaz TV dia main gua kono. Akhirnya apa? Kalau mbak Tensido setahun kula ke Jakarta zaman Ramadan akhirnya kula mulai ke Yogyo kula suan Gus Dur malah Gus Dur ngendikan nanti ini kue mulia wae ning Yogyo rezeki mungkin manggone ning Bokong kula tambah stres nih tahun 2007 niku sing kondang mergo Bokong siji Inul loro Dewi Persik masa ya kudu aku kaya Inul kudu bisa goyang ngebor goyang ngecor goyang lepok goyang ngecat goyang ngaji gitu kula rasake akhirnya kula mulai ke Yogyo ngaji nyambi dodol rokok. Lah, sing ngedol rokoke Pak Muji kae ndelalah ya ora payu. Lah wong kula niki ra ngrokok, dodol rokok. Ora ngrokok dodol rokok. Nembe galau malah kena gempa bumi. Enten ambulan boten niki. Akhire kula kemutan dawuh surat Al-Baqarah niku 153 nganti 155. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi wong-wong iman kuwi jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Lah kula takoni sabar niku enten watese apa mboten? Mboten enten. Sabar niku mboten enten watese, mergo sing duwe wates niku namung kulon praga. Ya ra. Satu lima lima ujiannya Allah marang wong sing sabar niku napa to niki lho Pak wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ujiannya Allah niku napa minal khawf rasa takut Pak bahasane Abah nika dadi kiai iki lak ra wedi biasane medhet-medeni. Wedi apa? Wedi mangkat ngaji yang rati amplopi, akhirnya medeni-medeni umat. Mila kula matur kok ana kiai gaweane njaluk karo umat, berarti dongane kiai ini ku ora mandi. Mergo njaluk karo Gusti Allah ora diwenehi, akhirnya njaluk ning umat. Umat ora wani nolak wedi kualat, akhirnya umat kaya bol pitik sing arep ngendok. Lah bahasane nurunda ngene iki. Dadi rasodi. Dadi pejabat wedi ora mangan. Mila Pak Sekjen, lah jenengan ngersake dadi wong sugih mergo pegawai negeri ngimpi. Ngimpi, Pak. Ning lak jenengan dadi pegawai negeri diniati karena Allah, sing ngugihi Allah. Bukti nih, senajan tuh gaji pas-pasan, ngerokok ke pas kelepus. Cocok. Jadi Pak Polisi untuk terus. Cocok. Mesti orang NU nih. Kalau Muhammad Dhani itu untuk haram. Lah orang NU lah orang, makro. Milo orang NU ini kudut pun beda dalil. Nih, mati kudut, Pak Dhar. Ini udah kabeh. Nek Muhammadiyah kira konsisten jarene udah haram, tapi ketua umumnya malah nawani udah. Lah kae Din Samsudin. Din Samsudin. Jadi ini kalau ujarin minal khauf, wanju rasa lapar. Ya lu balik. Kadang-kadang marah, kadang-kadang ini. Wanaksi minal amwal, kekurangan harta benda. Wayah bayar anak sekolah dolaran duit-duit. Biasa nak susah sing dengan saya kan duit gusdur ni. Isu-isu ibu-ibu nyuci, karo nyanyi. Uripe ayo, rumongso amat, dunungi rosso, tanda yang iman. Olah gusti udah pernah kosong ni kau yang ini. Anak erung bayar SPP, tandur orang panen malah isu mau duit oyak minder. Mungkin orang beri kiri kiri Pak Sekjen yang setakut uni ini dit long motor kreditan. Kendang saya kiri ditabung uni ini rakyat yang dia kendang dia ni ku ditabung uni ini tak tundung dudut kendangnya wong sakit ditabung entah kedit. Kulo maca ayat niki. Lumrah. Akhire kulo sowan Abah kulo teng Lampung mriko. Jawabane Abah kulo napa? Seberapa sekecil apapun penghasilanmu pasti cukup kalau hanya untuk hidup. Tapi sebesar apapun penghasilanmu pasti tidak cukup kalau untuk menuruti gaya hidup. Gimana napa mboten? Mila kulo dipeseni, jangan malu terlihat miskin. Tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya. Dari DPR niku sajane nyuwun sewu lak mung watok mangan urip cukup, tapi gara-gara nuruti gaya hidup ora cukup. Isin yang diarani wong kere. Malu. Mila tanggane duwe mobil api, duwe Alphard, melu foto ning arep mobil dipasang ning ruang tamu. Wong e yo ono iki. Yo melu guyu. Si bapak hijau. Padahal nama wabasiri sobiri, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Urip ra usah kakean pola, bunga susah teko sak wayah. Awalnya dhewe iki kadang-kadang duwe, kadang-kadang mboten lumrah wong manungsa biasa. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang lara lumrah. Menungso niku sing ora tau lara mung siji namine Fir'aun. Fir'aun niku 400 tahun ora tau lara, ora tau susah, ora tau ora duwe duit. Bahkan dalam Al-Qur'an dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling besar. Kenapa? Mergo ora tau lara. Mila kok wong mriki kadang-kadang duwe, kadang-kadang boten, kadang-kadang susah, kadang-kadang bungah lumrah jenengan wong biasa. Lawan wong kene ora tau lara duwe-duwe terus kula malah khawatir jangan-jangan putune Fir'aun. Piye mule ana? Kok kok susah banget. Duwe bojo dereng? Nggih. MC. Sudah tua masih jomblo. Akhirnya apa? Mergo krungu wejangan-wejangan itu wau, kula matur kali Abah ora usah ngaji di Jakarta, ngurusi umat bae. Alhamdulillah, Pak. Kena gempa omahe mertua kula malah ambruk. Jaman samanten kula tasik mau 5. Napa niku madhep-madhep mangan melu marang tuwa. Ana meneh M10 madhep-madhep mangan melu marang tuwa, mertua mring-mring menantu meneng mawon. Lah cara Hartono M15. Madhep-madhep mangan melu marang tuwa, mertua mring-mring menantu meneng mawon, mertua mati menantu melu marisi. Alhamdulillah mergo kula percaya kalih dawuhe Abah Sarip wis to kowe lungguhane omah wae ngurusi umat ora usah kakan penjaluk karo umat. Ingat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sing gelem nyedak karo Gusti Allah bakal dientengke rezekine karo Gusti Allah, diberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan Allah akan memberikan solusi dari masalah yang dihadapi, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Anu wae sampean pasek jam kula megah ngaji di Jakarta. Ditelepon Indonesia, Gus mau ngaji di Jakarta, kula tolak. Ditelepon nopo-nopo, kula tolak. Mulia nopo ini ditelepon karo Indonesia, kula patroli sih pak. Kula tolak. Akhirnya kula mau ngaji di Yogyo, ngurusi umat, bermalam minggu lagi, malam Jumat Pahing, tidak pondok, ngeces ilmu, alhamdulillah. Saat ini kita ketang cilik-cilik, beli pondok, pondok kula namanya pondok pesantren Koraji, sabun malam Ahad Pahing, sing derek mujadah bagi lu wong 10.000 kabeh mangan ora ana kotak infak. Lho, ora kiri kan kok ngono. Wong 10.000 le mangan kabeh ora ana kotak infak. Kotak infak itu jenenge apa? Kotak gremis. Kotak gremis. Mila alhamdulillah. Mergo percaya niki wau, kale dawuhe Gusti Allah melalui kiai-kiai niki wau. Mila kula dhewe sak niki lan golek nggih kula pilih. Lah kula niku nate sowan kiai teng Nganjuk. Kulah niku sungguh rong jam mau dilengke mawon. Ternyata napa? Lah pengen diajak ngomong karo kiai niku kudu ngamplopi dhisik. Tak bajingan to kowe. Estu niku pas sejam lanjut. Akhire kula mulih kula misuk-misuk oh dasar kiai ini bajingan. Akhire kula doyak dilebokke kamar. Pak misuk ya kok coba terbang. Bila kok dadi pejabat ora yakin. Karo Rizki sing diatur ke kali Gusti Allah berarti kalah karo manuk. Teng omah kula niku pasikan. Ana manuk kakak tua, manuk nuri, manuk jalak bali, manuk jeruk. Kuwi semakin suarane api, regane semakin larang. Lak manuke kuwi regane larang, kurungane yo api. Ora mung kurungane, pakanane yo api. Manuk nuri kula niku pakanane bubur sum. Kamu kok cilian kula ngombe tajem mawon ora kelakon. Lah napa nuri niki regane larang? Mergo nuri niki siji manuke apik, suarane apik. Lah menungso niki kelakuane apik, prejengane wangun, tumindake nggih apik, ora mungkin ora dimulyakake karo Gusti Allah. Kula niku bar bangun masjid sak miliar. Abah dawuh kowe gawe masjid ora kena gawe proposal ora ana panitia kula lakoni tanpa panitia tanpa proposal dadi kok kula duwe mobil jaman sampeyan Avanza Kurodo dia payu 120 juta lebokne masjid akhirnya melaku ngaji ngalor ngidul numpak pit motor kudaran pilek ndonga karo Gusti Allah ya Allah masuk gara-gara kula bangun masjid irung kula pilek. Akhirnya apa? Jadi Innova. Mau jadi Innova. Ada ngeramongin masjid kurang duit 200 juta. Innova ini tak doleh. Duit. Payu 200 juta. Akhirnya kurang ngalor itu numpak mobil keri. Kalau gerowong buri nih kok. Jamaah kurang segera nanti udah mau naik. Kia ini bangkrut. Matamu. Udah Innova gitu. Dibangun masjid bangkrut. Akhirnya lo ngendong lo. Ya Allah. Gara-gara kula ngedoli Innova nggih bangun omahe panjenengan kula diloke bangkrut mosok njenengan meneng mawon ya Allah. Akhirnya dadi Fortuner lho tenan iki. Lha pengen bojo urutmu tak ngono. Lah wong kowe wingi wae kok. Ora karo gadis ora gelem ya karo rondo yen aku akeh kae. Kota kono Pak Muji lho, aku ketua yayasan janda-janda Indonesia Armala. Aku duwe janda 1500. Nek aku ben-bengi donga tetep donga mula dikabulke jong rumangsani wong rupamu yo pas-pasan. Lah awakmu ngomong, lah kula nang duwe gawean, Gus. Kula rong rabi mergo rong duwe gawean salah mun. Wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Siji dalan rezeki, sing paling cetha ana loro dalan bayi. Ruwak loro. Wis tak dongani mrene mergi kuwi. Engko anek bojomu lho. Langsung dong, nek pada ini gua ke kebumen, tak ini dan mulia langsung mati. Oh, barang ini aku, ini gak kurang ajar gue. Kalau mau ngomong ini aku. Kurang ajar lah Pak Ika. Terus aku di sini Bekasi Mulyono. Gak Bekasi Abah Sari pun apa-apa. Oh, dengan rapi, sekini mulyono dongake siji, muka-muka mulyono dengan rapi tolong, muka-muka keluarganya sakinah tolong, muka-muka mulyono bagus, ngimpi mbok kiai, mbok pejabat kayak Pak Sekam, kayak Gus Bombo mau menungso biasa, mau santri ini ku derajatnya pada di hadapan Allah milah ini mau semar ini mau Allah, Allah, Allah, Allah yakin bila urip ini ku isti jatah karo Gusti Allah tonggokulan ini ku kire orang mau megawe, kire ini ku yomangan kenapa? Rezeki ini kire isti jamin karo Gusti Allah tapi kira kan boleh asu, asu isti jamin karo Gusti Allah. Padahal asu niku ora tau nyambut gawe, ya ora tau salat, ora tau donga. Kamu ora duwe akal. Lah masuk awake dhewe iki diwenehi hidayah akal, ora iso mangan, ora oleh rezeki, ora mungkin mul dijamin. Akhirnya Mulyono ngomong, lah mun aku rasa salat, rasa donga, rasa gawe, berarti kelasmu koyo asu. Tonggok kula niku 60% nasrani. Dadi lek marang teng pondok kula niku sak derenge ketemu kula niku wis ketemu asu. Lha yo ono manfaate wingi Gus Mbok ngale Gus kok tindak nggih kula kudune mengkok ngiwa bablas, asune bengok kok. Hop hop hop hop. Kok mulai ngomong gugup iki asune sampah. Wis tak rezekine dijamin kali Gusti Allah. Mila malam hari ini kita mendapatkan pelajaran yang baik. Kok ana dewan diwenehi gaji, dipikir rakyat. Niku satu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah, tidak hanya kepada rakyat. Orang kok mung seneng janji begitu dadi lunga. Kula niku paling sebel ajeng pengajian pas musim pemilu. Dajal. Nandur rambutan tukule gendera. Nandur pelem tukule gendera. Bahkan setan demit jin itu lagi manggun teng wiwitan Pak Sekam. Lah nopo setane gumun ndelok gambare caleg cangkeme mereka sami kemingkem. Tur dia bener ngendikane Abah niku. Masa kok ngelem kok awake dhewe. Oh, pilih saya orang ngapusi, orang korupsi. Kuwi mergo urung dadi. Begitu dadi ya mbuh. Lah musim pemilu jajar Pak. Benono pengajian caleg niku do moro, jangankan pengajian layatan moro. Jaluk disebut jenenge jajar. Begitu wis dadi dilantik oleh pengajian ra gelem moro. Minggat. Apa ora ngajar ta niku? Pripun Pak Sekam? Nggih napa mboten Pak Sekam? Nggih. Kuwi lho Pak Sekam iki sak jane pengen dadi pejabat sing apik gampang kok ora pengajian kok. Rakyat niku Pak Sekam, jenengan duga ini rasa gowo apa-apa wis seneng kok. Lah sekjane ora ngembang to, Mang? Ora kok kandhane. Ora apa-apa Pak Sekjane, sing penting jenengan teko rakyat niku wis sesuk pokoke Pak Sekjane. polisi ini gue paling aktif di masyarakat mau Bimas. Oke, kalau ini gue bilang ke polisi, orang sambil lo pangkatnya kalau ngerti. Kayak Intel atau kayak Bimas, aku ngerti. Lah Bimas ini gue nyuruh saya, beda kali Intel. Lah Intel itu nubuh kampung, patut mau dikiliki kok. Lah Bimas dia kata-kata, dan dia kok polisi. Nah Intel ini dilihat ini dengan cara ibu pulau, tak pengen beli bujur mulu. Ini rabio polisi, utawa rabio guru. Wah, langsung bujumu polisi enak pun. Begitu gue melebu kamar, bujumu celuk. Bu, tolong siap dan 86. Wah, orang bakal ditolak. Oh, pengen bujumu guru. Oh, pengen guru yang nurul huda, gajinya dobel-dobel. Bujumu gurunya lagi gimana? Gue melebu kamar kalau bujumu tak koni. Mas Mulyono masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Ila ibu bapak, kulo matur, kulo rasa-rasa iki di awal biyen, kulo melu ngaji Abah Salim iku rasane abot. Ning ternyata nyuwun sewu, senajan kok Abah niku ora tau maca ayat, ketoke ora tau maca Quran, ora tau maca hadis, ora tau maca kitab. Begitu malam minggu lagi meneh wejangan kali santri. Kulo delok nang omah, ternyata sing digendhekake niku nggih Al-Qur'an, sing digendhekake niku nggih ayat, sing digendhekake niku nggih hadis. Mung bahasane digawe bahasa kulo jenengan. Ternyata kulo sak pesawat kali sak nun. Takoni. Gus, napa cak? Awake dhewe lak kondang nang ngombe kasar. Wah, mung sapa cak ngomong kuwi cak. Alasanmu apa? Kulo jawab, Quran niku bahasa langit, awake dhewe iki manggon ning bumi. Bahasa langit kali bahasa bumi niku beda. Mila nyuwun sewu, yang bahasa langit pengen ditompo karo wong bumi, bahasane ya kudu diganti bahasa bumi. Lah napa kok penyampaian ning kasar kaya Abah Salim, kaya cangkem Miftah kuwi? Lha nyuwun sewu. Ora kabeh sing kasar ki elek. Napa kok ngaji bahasane kasar? Mergo bahasane jenengan nang dalam ki ya kasar. Ayo ibu-ibu sing basa karo bojone ngaco. Ora. Rupamu bu. Eh, ibu-ibu ngaco sing basa. Ora. Niki mawon ben kula sowan iki kali Gus Bobo kali Gus Jogo oleh-oleh dudu sabar ibu-ibu kula ajak donga kersa napa mboten. Bar donga niki kula yakin jenengan iso basa. Sing lanang meneng mawon yen donga wong itu rakum jenengan ramine sing bener Pak. Ibu-ibu donga kali kula bismillahirrahmanirrahim. Sak nggonku wong donga iki tangane diangkat. Apa kembet. Kan busute kan busute ya. Eh diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun. Dumateng panjenengan. Sakwangsule kula. Ing pengajian menika. Kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula boten basa, kula siap yen lambe kula mudhun. Amin Allahumma. Banyu urip lambene udun berarti mergo ora basa karo bojone. Bu, amin Allahumma. Ye diamini. Yakin pun. Mbah pejabat kaya Pak Sekjen, mbah aparat kaya Pak Polisi, mbah anggota dewan kaya Gus Bobong, mbah kaya guru-guru Nurul Huda, mbah kaya tukang sound system kaya si Hartono, kaya tukang shooting kaya masin ngarep itu kaya jenengan kabeh lek rezeki ne wis ditanggung karo Gusti Allah. Yakin. Mila Semar iki mau. Allah. Sing nomor kene, tangane Semar iki wis ditemu ndi? Temu di Pak? Neng buri, lakanganku neng buri sini kelimik sopong gak boleh wale kiri ayo katakan tangani semari kan duding mengisor apa ngantung mundur duding mengisor niki yang dipun wastani habelum minanas yang mau habelum perlu minallah mlebune nafas diri ati tobat atuh marang Gusti Allah. Allah Allah Allah Allah. Tangane semar jine ku ndukte mengisor. Niki ingkang dipun mastani Abah Sharif habatul minan nas. Metune nafas diri ati rogo untunge wong liya minimal orang rugeke wong liya. Pengen mangan dadi pejabat yo macul. Mino ora ono salahe kaya polisi teng Jawa Barat kondur dadi polisi dodolan bakso ora apa-apa. Pak Camat umpamane kondur saya kata tandur ora apa-apa. Sawaya ombo kok. Keto kok. Kumise kaya galengan kok. Pak Camat, kula biyen zaman kuliah niku lima hal yang pernah saya lakukan. Satu, kula penjaga masjid. Pangkat kula James Bond. Jaga masjid dan kebon. Resik-resik masjidnya mau Muhammadiyah 5 tahun. Kamu kok kalau dianggap wong NU manggung masjidnya wong Muhammadiyah 5 tahun. Enggak ada masalah kok. Masalahe mung siji, kula melu wong Muhammadiyah, kula kuru bobot kula mung 40 kilo. Napa kula kuru melu wong Muhammadiyah mergo Muhammadiyah ra kaono slametan. Saiki kula bali dadi wong NU bobot kula 93 kilo. Lemu. Lah napa melu wong NU niku mung NU niku titik-titik mangan. Selamatan, mangan, yasinan, mangan, tahlilan, mangan, solawatan, mangan, istighosahan, mangan, mujahadahan, mangan, ruwahan, mangan, nyadran, mangan, ono wong loro kok ndongake, mangan, ndelala sing loro mati, mangan meneh. Hitung dino. Rambung saking masjid bareng sak niku kula ning terminal napa kula becak saking bulan narik becak pacaman saking bulan mung pengin iso kuliah teng Yogyakarta kula ora dragati kali ibu kula mung dikirimi Fatihah tok dadi lak kula susah niku mung dikirimi Fatihah kali ibu kula Bu kula susah kirimi Fatihah ning ampun nganggur ampun tambah Yasin ibu nggih 14 kula becak saking bulan kula niku latihan sabar saking becak Pak. Tukang becak niku wong sing paling sabar sak donya. Bukti nek nunggu penumpang rata kok becake tumpaki dhewe. Anten tukang becak tabrak mobil orang suwe. Begitu tabrak mobil mudun saka becak nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Sing penting halal. Bila kaya Gus Bogong dari DPR nambang watu mecahi watu lalu ya api mecahi watu daripada mecahi dasar rakyat kajik cengeng saya ngobrol udung-udung udung merokok saya ibu ini semua meja kelas jangan bareng-bareng Pak Haji Budi Sudi Hartono kali Ibu Suwarni mugi-mugi mabrur. Al-Fatihah. Mugi-mugi Gus Bombong anggene ngembah amanah rakyat saged istiqomah. Selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratan Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.